Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lewat depan sini, lewat semplak kalau keliling sampai. Kemudian juga saya ada di dalamnya subhanallah. Mudah-mudahan keberkahan, keselamatan, perlindungan, rezeki yang banyak barokah Allah limpahkan. Jazakallahu khairan majelis datang dan seluruh pimpinan di Lalu Atang Sanjaya, seluruh keluarga besarnya juga masyarakat kita insyaallah amin. Dan umumnya buat seluruh pasukan angkatan darat TNI di seluruh Indonesia insyaallah. Tanggal 30 Maret besok kami ada acara di Stadion Gelora Bung Karno Senayan. Mudah-mudahan ibu-ibu dari Bogor, bapak-bapak bisa memenuhi stadion utama Senayan insyaallah. Pengen juga tuh saya turun di tengah-tengah pakai helikopter gitu. Kepada komandan kita ya, dan di Squadron 6, kenapa saya menak halus permintaan untuk Yasin, Ar-Rahman, Waqi'ah, Al-Mulk bagaimana sudah diumumkan tiap hari di televisi, yang sudah menghafal juga anak dan sudah menghafal 50 ayat surat Al-Baqarah, 100 ribu orang akan berkumpul. Kayaknya keren gitu kalau ada penerjun payung gitu, ya, yang ikut meramaikan acara. Mudah-mudahan Allah SWT memberi nanti cuaca seperti sekarang cerah dan adem. Hari ini kita coba akan belajar sedikit dari penggalan hidup Rasulullah Muhammad SAW. Seseorang itu ya bisa profesional, bisa kemudian tenang melakukan tugas apa saja tugasnya. Antara lain kalau dia aman secara rezeki, nggak mikirin utang. Pagi-pagi gak ada yang nagih, malam gak ada yang nungguin, langsung sekolah terbiayai dengan baik, sampai perguruan tingginya, sampai nikahnya, istri juga ya, bulan sekali ganti gelang, ganti emas. Ya, 2 tahun sekali bisa pergi ke Mekah gitu. Tidak fokus. Manakala kemudian di antaranya adalah urusan yang kait dengan kesejahteraan. Ini beres. Persoalannya adalah dia enggak akan beres. Lalu satu, dia tidak bergantung sama Allah. Bergantungnya sama pekerjaan, sama gaji, sama penghasilan. Nah ini nih, faktor awal, faktor utama yang membuat rezeki seseorang tidak aman. Dia tak bersandar. Contoh, bakat kita nih beli paku, nanti bapak belum gajian, nah itu salah bang, salah betul. Bila mana ada tentara, ada prajurit yang menggantungkan kebutuhannya, keperluannya sama yang namanya gaji, asli salah. Kenapa kalau memenuhi hari ini pengeluaran kita lebih banyak daripada pasukan? Apalagi kalau tentara ada yang berbini dua. Nggak boleh kalau nggak kuat. Iya, artinya dia hidup lurus saja. hidup dalam hukum saja. Tak suka judi, gak senang ke mall, gak suka belanja ini belanja itu. Ini udah berat. Udah berat. Lo pengen nyokolin anak yang rada bagusan dikit, biayanya udah jutaan. Dari mana? Nyenengin istri, ngebahagiain orang tua, itu dikubur. Kita kubur, tak mungkin. Dan orang tua kita pun salah lagi. Cara berpikirnya pun sama dengan kita. Sehingga dia tidak mau kemudian membebankan anaknya. Jangan gak usah bebanin kakak kamu, dia tentara. Wes miskin. Apa adanya? Betul ini. Jawab, ayo komen. Iya, bapak saya pegawai juga. Sama aja. Sama lah, so-so lah. Pegawai negeri ini sama aja. Pengabdi negara, pelayan negara. Harus punya ilmu yang satu ini. Ilmu tauhid. Dia bisa senang, bisa susah. Bukan karena dia ada kerjaan dan tidak. Bukan karena dia ada gaji dan tidak. Bukan karena dia untung usaha dan tidak. Tapi karena Allah. Dia bisa makan enak dan tidak, bukan karena dia punya duit dan tidak. Apakah dia udah gajian atau tidak? Apakah dia belum atau tidak? Bukan, tapi karena Allah. Karena Allah. Semua karena Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على bakal tercukupi, bahkan berlebih sehingga bisa membantu orang, kita bisa sejahtera, sehingga bisa kemudian juga banyak membagi kepada orang. Nomor satu, sandarannya siapa? Gantungannya siapa? Kalau sampai salah, gak bakalan selesai. Ustadz doain ya, supaya apa? Saya pengen pergi haji. Nah ya, insya Allah doain ya. Supaya tanah saya laku. Apa hubungannya dengan tanah? Ya kita lagi jual tanah nih. Kalau tanahnya laku, insya Allah dan kita bisa begini haji. Kelamaan, doanya kelamaan. Kalau tanah itu udah laku, proses lagi. Emangnya kalau sudah laku bayar bisa berangkat? Nunggu lagi. Langsung aja bebas, Kang. Doa aja supaya bisa pergi haji. Mau ada tanah, kek, enggak, kek. Nggak ada urusan. Ayo, Mi, kita nabuk. Buat apa, Pi? Buat beli mobil. Lama betul, ngandelin tabungan, lama betul. Apalagi ngandelin utang, nggak beres. Nanti kita akan bicara kalau waktunya cukup. Yang nomor dua, kita bakalan rezeki itu dijaga Allah bila mana kita menjaga Allah. Terkait nanti dengan pola hidup, benar enggak urusan yang wajibnya? Urusan lima waktunya benar tidak? Banyak tidak sunnahnya? Kalau yang lima wajibnya enggak benar sunnahnya, apalagi enggak ada, ditambah lagi dosa dan maksiatnya banyak, maka tidak berlaku jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini siapa sih? Berada sepenuhnya di penjaminan Allah Azza wa Jalla. Jaminan itu tidak akan berlaku manakala kita kemudian membatalkan sendiri syarat dan ketentuan dari penjaminan itu. Kita beli handphone, tapi belinya di pasar gelap, enggak ada jaminan. Seorang supir taksi punya anak 7, penghasilan perharinya 20.000 bersih. 7 anak ini bukan tanggungan supir taksi, tapi tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu dikerjakan sang supir taksi apa? Hidupnya lempeng aja enggak? Subuh berjamaah di masjid, salat duha. Saya ajarin tuh pilot-pilot untuk salat duha. Gampang, udah di atas autopilot jam. Habis itu sholat sambil duduk, nggak ada masalah. Tidak ada alasan dia meninggalkan sholat duha juga ketika dia sedang bertugas misalkan. Lalu, saya cerita kalau teman-teman saya ini pernah nyetir, pernah jadi pilot pesawat di atas pesawat beneran. Karena pilotnya mempersilahkan saya duduk terus kan, udah di autopilotin. Jadi nggak megang apa-apa juga, tinggal duduk. Tengah malam bangun sebelum subuh. Kalau ini terjadi, aduh, rezeki 7 anak dia itu dengan satu istrinya sepenuh-penuhnya urusan Allah. Nomor 1 dapat beasiswa, nomor 2 ada yang bayarin, nomor 3 malah disantrenin gratis. Ditanggung sama Allah asal kita on the track. Kalau bisa nomor 1 tadi tauhid kita benar, nomor 2 jalan hidup kita juga benar. Yang membuat rezeki kita menjadi tertutup sebab dosa. Makanya ulama-ulama itu banyak bilang salah satu pintu rezeki supaya terbuka banyakin istighfar. Kalau kemudian dosa kita clear, rezeki jalan lagi seperti saluran air kalau mampet. Saya tanya prajurit-prajurit di sini. Saya tanya sekaligus ibu-ibu di sini. Semua saya tanya, termasuk diri saya. Siapa sih Tuhan saudara semua? Benar tuh. Nggak yakin. Mungkin benar, tapi mungkin juga ada Tuhan yang lain. Contoh. Ibu-ibu, hari Sabtu pagi, ibu-ibu nih, baik ibu-ibunya prajurit, ibu-ibu pia, maupun ibu-ibu sekitar, besok Sabtu, Sabtu yang akan datang, silakan pergi ke pasar. Catat mau beli apa? Tapi nggak usah bawa duit. Mulai kelihatan kan? Ada selain Allah Tuhan yang lain. Buktinya apa? Mulai bereaksi. Kalau nggak bawa duit, mana mungkin bawa belanjaan? Betul kan? Padahal yang punya duit juga belum tentu bisa belanja. Udah pasti Pausat, mana ada yang pasti di dunia ini? Mana ada yang pasti di dunia ini? Para ustaz, para ustazah, mengajarkan kepada jamaah semua. A'attakhidhu min dunihi alihatan iyuridni rahmanu bidhurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'a wa la kalau rame-rame Pak Eko apa? Pak Tatang kalau rame-rame nih Bu Eko, Bu Tatang rame-rame apa? Tapi coba sendiri-sendiri masalah tuh. Pak Eko, sekalian saya ada di sini, saya mendorong Indonesia menghafal. Salah satu bagiannya adalah prajurit menghafal. Alhamdulillah nih, saya diizinkan Allah SWT ada di Lanut Atang Sanjaya. Jadi saya tawarkan kepada prajurit-prajurit, coba di tengah-tengah dinas apalin Quran. Nggak repot, nggak ribet, nggak susah. Satu hari, satu ayat. Yasin 83 ayat. Jangan dibikin satu minggu, pusing. Bikin jadi 83 hari. Kalau saya jadi Pak Eko, saya langsung akan berdiri dan saya akan wajibkan. Kamu kenal saya? Kenal dan? Kalau kenal, mulai besok kita ngapal Yasin 83 hari, nanti saya periksa. Yang tidak berhasil ngapal, kita turunin pangkatnya. Loh, kan kalau kata Rasul, kalau bisa mengubah dengan tangan, dengan tangan. Kalau bisa mengubah dengan lisan, dengan lisan. Kalau nggak bisa, dengan hati. Mumpung tangan dan lisan bisa, ya pakai. Satu hari satu ayat nggak susah. Sambil apel pagi, ayo semua komandan, ayo semua prajurit, bicara gitu. Satu, dua, tiga, Yasin. Ayo lagi coba, lagi, sudah hafal itu, sudah. Oke, kita lanjutkan apel pagi kita. Gitu. Satu hari satu